Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da wa nasara abda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang ada di rumah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada subuh kali ini Allah masih mempertemukan kita kembali. Kita masih bersilaturahim. Semoga dengan adanya pertemuan ini dan silaturahim ini Allah tambah terus rezekinya untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di Selasa pagi yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan ini kita bertemu kembali dalam acara nikmatnya sedekah. Dan tentunya ini masih sambungan beberapa kajian minggu yang lalu, yakni masalah hutang dan rentenir. Mungkin karena tayangan Ustadz minggu lalu begitu dahsyat sehingga malam subuh ini jemaah lumayan alhamdulillah banyak banget yang datang. Dan juga bagi pemirsa mungkin yang ingin bergabung atau ingin datang ikut taklim langsung, silahkan datang ke Masjid An-Nida TPI Taman Mini Pintu 2. Kita lakukan ini sampai jam mulai 5:30 sampai dengan 5:30. Dan juga bisa mungkin yang belum sempat datang bisa dengan via telepon konsultasi, bertanya langsung di line telepon 877-09-7000 atau di 877-09-8000. Nah tentunya tetap masih dibimbing oleh ustaz kita yang ganteng dan tampan ini. Ijo-ijo dia kayak di atas puun. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Sehat banget ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih ustaz, nih kita nunggu-nunggu lagi nih gebrakan berikutnya nih. Ngomong-ngomong masalah renten dan hutang ini ustaz, silakan. Iya. Ustaz. Justru saya mau minta maaf nih, kemarin katanya kekencengan ngomongnya. Ya, saya minta maaf ya kalau kemarin itu barangkali saya ke pemirsa itu terlalu keras ya. Saya ada berbagai macam reaksi ya. Yang umumnya yang pada berurusan sama rentenir sih pada setuju dengan kita punya omongan kemarin. Emang juga rentenir tuh mesti di bumi hangus kan. Kalau kita emang lemah, itu rentenir tuh makin jadi sama kita. Dan kemarin itu saya marah sebenarnya bukan marah apa ya. Marah saat yang pertama ini gregetan. Habis salah kitanya juga sih. Ya, wayahnya belum makan ikan, kita makan ikan. Wayahnya belum makan ayam, kita makan ayam. Tukang durian lewat, aturan kita beli 1-2 biji, 2 gerobak kita belanja. Ya kan? Belum kuat kita beli motor, kita kredit motor. Belum kuat kita beli mobil, kita udah belagu beli mobil. Akhirnya kita kejebak sama siklus rentenir yang kadang-kadang dia memang kayak orang baik gitu. Yang kita sebut kayak orang baik, kita minjem sekali diimpan sama dia, 2 kali diimpan sama dia, 3 kali mulai kata pakai bunga. Bunga juga diulur, sampai kemudian kita minjem gede. Begitu minjem gede, dijirat kita habis. Kadang-kadang dia punya anak-anak di bawah yang nyariin. Jadi dia belanja itu. Belanja, kadang-kadang kita gak paham. Ya, kita gak paham, kita dateng, belanjain. Ada tetangga saya itu tukang ikan ya. Masa minjem 500, mulanginnya kudu 800. Satu hari loh, bunga di mana itu? Ya, minjem 500, mulangin 800. Tapi karena di pikiran dia, gak apa-apa kan kita dagang inilah. Mudah-mudahan sehari bisa dapat 1 juta. Ya gak begitulah. Kalau udah begitu tuh kerjaan rentenir. Rentenir ada 2 nih, rentenir halus sama rentenir yang ngisep. Dia pelan-pelan dia ngisep. Terus, wah ini yang bahaya. Dan selalu Ustaz, ketika Rasulullah bilang doanya supaya utang beres apa coba? Siapa yang raja utang ayo? Siapa yang biasanya yang utang? Gak apa-apa kita, saya begini nih gara-gara ngutang lo. Jadi Ustaz. Alhamdulillah. Iya pahit gitu kan. Nah ketika pahit Rasulullah ngajarin doa supaya utang itu kita lunas. Malah ini doa saya sebut doa anti hutang. Allahumma, ayo ikutin. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni. Nah, di tiga yang pertama ini, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari kelemahan. Kita ini emang lemah gitu. Anak ngomong, mak tanggal 10 kita bayaran. Wah aku tuh udah pusing tuh. Baru tanggal 10 ngomongnya, baru tanggal 1 udah puyeng. Itu namanya orang lemah. Ada sholat duha bukan ditemak dulu sholat duha. Ada sholat tahajud bukan hajar dulu tahajud. Yang ada kita ketok pintu tetangga dulu. Assalamualaikum. Tanggal 10 nih tinggal besok. Ya Allah, kalau bisa saya pinjam duit. Ini yang lemah nih yang saya maksud begini. Kadang saya gregetan itu. Ngapa sih orang kita tuh lemah bener? Oh pantas Rasulullah nyuruh kita berlindung. Minal ajzi. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, dari kemalasan. Pengen enak tapi kita malas, enggak mau kerja. Terus wal jubni, dan kebodohan. Tiga ini aja nih udah sempurna membuat bangsa Indonesia ini jadi bangsa penghutang. Itu dulu kali dah. Daripada gua ngomel di awal. Ada omelin lagi ya pemirsa. Yang kita lagi nungguin omelannya Ustaz. Tapi saya sih ngomong ngomel tuh baik ya. Yeah. Cuman emang barangkali karena di TV ya. Jadi bawaannya kelihatannya jadi kasar gitu. Hati saya mah Masya Allah. Tanya istri saya lah. Tapi sebetulnya Ustaz, gak ada yang disebut galak atau disebut kasar omongan ketika kita menerima itu dengan objektif. Jadi apa yang disampaikan pada kajian kali ini sebetulnya untuk menghidupkan hati kita. Sebelum Ustaz lanjutkan kembali tentang masalah hutang dan rentenir, kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Tetap dalam acara Nikmatnya Sedekah. Ustaz, nah ini nih, ada mungkin pertanyaan yang simpel-simpel aja. Ini ya, bagi kita-kita yang udah kejebak sama lintah darat atau renten. Ini yang perlu kita lakuin bagaimana nih Ustaz? Iya, makanya kan di negeri ini kan ditegakkan syariah ya. Supaya kita ini bebas dari renten. Yang saya bilang tuh, renten ada yang renten kampung punya. Yang kedua renten bedasi. Gak kelihatan sih, gitu, tapi ngisap. Itu yang terjadi sama negeri kita kan. Saya ngomong sih gak terlalu vulgar, tapi mudah-mudahan dimengerti apa yang saya maksud. Saya ini agak hati-hati nih ngomong, kalau vulgar dikit di SMS gitu. Ngomongnya kasar banget ya Ustaz. Padahal mah ngomong fikih itu ya pasti kasar gitu. Nah cuman bagaimana buat orang-orang yang udah terlanjur dan nih hidupnya kejebak sama dunia riba, dunia renten. Kalau saya sih sederhana ya, kita masih nyambung sebenarnya omongan episode 1, 2, 3 yang sebelumnya. Nih dengerin. Ini ada di surah Al-Anfal di antaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Siapa orang yang beriman, dia bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia punya jalan terang. Kemudian Allah hapusin dia punya kesalahan. Dia bagaimana ya, salah-salah kita, bukan salah turenten. Mati-mati dia ada karena kitanya bodoh, kitanya bloon, kitanya lemah, ya, kitanya malas, jadi dia ada. Ini kesalahan, nah, kita taubat lagi, ketemu lagi dengan pertaubatan. Kalau kita yang mau tobat, kata Allah, Allah akan jadikan kita furqanan. Jadiin jalannya terang, jadiin jalannya jelas, yang tadinya gelap, ya, hitam nih jadi terang. Kemudian Allah bikin kita punya kesalahan, dihapus. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum. Allah akan ampunin kita. Allah itu punya segala keutamaan dan dia juga punya segala keagungan. Ayat-ayat yang seterusnya bercerita tentang perlindungan buat kita. Di antaranya ada di ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kita emang takut, kita coba bentengin diri kita sama sunnah. Jadi begitu renter nih mau datang, mau nyita rumah kita, nyita rokok kita, ngambil mobil kita. Ngambil mobil tuh kalau kagak sadar kejebak renter juga tuh. Harga mobil 100, kita setahun ngangsur masih 100. Iya, coba pikir-pikir aja mas itu. Ya, harganya 100, masih 100 juga. Nah ini ini perlu nanti kita Dilanjut kembali segmen berikutnya kita lebih tekankan ini lagi. Tapi sebelum itu, mungkin ada persaksian dari jamaah kita, Bapak Juju, silakan. Mungkin maju ke depan, nanti bisa dilihat oleh jamaah. Nanti beliau akan berikan persaksian. Alhamdulillah. Tapi setelah nanti azan. Ya, assalamualaikum. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah, kita sudah berwudu semua, siap melakukan salat subuh berjamaah, dan silakan pemirsa juga lakukan salat subuh jamaah. Insyaallah apa yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saksikan setelah ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Nikmatnya Sedekah, dan setelah barusan saja kita melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga jiwa kita tenang, hati kita lapang. Amin. Sebab ketenangan dan kelapangan hati hanya bisa digapai oleh mereka yang mampu meletakkan kepala sujud di atas sajadah cinta. Baik pemirsa, mungkin yang masih ada di rumah, kalau ingin masih bergabung dengan kami, alhamdulillah sudah banyak jemaah yang berdatangan. Ini dahsyat dan luar biasa, mungkin hentakan Ustadz di beberapa episode yang lalu, yang sehingga orang ingin tahu betul dan ingin terbebas dari hutang dan renten. Di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz, mungkin salah satu penonton yang di rumah, mungkin ketika melihat Ustadz tausiah ceramah di TPI sehingga hasrat hati dia mau datang, dia mau cerita sama kita semua, yeah, Ustadz, tentang pengalaman dia, tentang hutang, sedekah dan lain sebagainya. Assalamualaikum Pak Juju. Waalaikumsalam. Wah, ini tampang preman begini nih, cool. Dulu logo preman dulu. Dulu, sekarang iya. Sekarang kepala preman. Kepala. Silakan Pak Juju, mungkin bisa berbagi cerita di masa lalu tentang hutang, sedekah dan lain sebagainya di depan pemirsa dan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman tentang riwayat hidup saya yang dulu mungkin orang lihat saya ini adalah seorang yang tidak bisa dilihat, hanya dilihat orang itu sebelah mata, karena banyak kekurangan yang terdapat dalam diri saya. Yang pertama, saya menempuh hidup itu dengan penuh apa yang dibilang Pak Ustadz, kekurangan, dengan penuh banyak kekurangan sekali di dalam dunia. Di sela-sela itu juga saya sempat cari makan itu setelah saya dulu militer, tentara. Begitu saya keluar dari tentara, saya pernah merasakan satu keberhasilan bisnis, tapi saya jatuh lagi. Begitu bangun lagi, jatuh lagi. Bahkan yang jatuh kedua kali itu, saya merasakan benar-benar terpuruk. Bukan hanya bisnis saya yang jatuh, rumah saya, tangga saya hancur, rumah saya tidak ada, mobil sudah habis, bahkan tempat tinggal pun saya tidak ada. Itu kejadiannya kurang lebih 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Tapi akhirnya saya ngambil keputusan untuk menikah lagi waktu itu. Menikah sama orang yang baru saya kenal dalam waktu 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Saya tanya, kamu mau gak? Suka gak sama saya? Suka. Cinta gak? Cinta. Baru ketemu udah ngomong cinta. Tapi itu kehendak yang Allah lah. Akhirnya dalam pertemuan yang ketiga kali, saya mau nikahin kamu. Ya sudah. Modalnya apa? Tidak ada modal. Saya nikah waktu itu tidak ada modal. Orang tua masing-masing tidak tahu. Orang tua mereka tidak, orang tua dia gak setuju, orang tua saya tidak tahu. Karena prinsip saya ini perantau. Saya dari Jawa sana. Saya begitu susah, orang tua saya pasti udah ditandain. Kalau saya gak pernah telepon ke rumah, berarti saya lagi susah. Waktu itu akhirnya saya sadar. Akhirnya telepon apa nikahlah saya dengan orang yang baru saya kenal 1 minggu. Nah disitulah mulai awal-awal saya membuka lembaran baru kehidupan saya. Saya pernah satu hari itu tidak ada tempat tinggal. Saya nyari kontrakan. Ketemu sama salah seorang yang sekarang saya anggap orang tua angkat saya. Yaitu nyari kontrakan itu 3x4. Saya tidak punya tiker satupun. Tiker aja gak punya. beliaunya lah, tapi, Pak Mukhtar itulah yang meminjemin saya tikar dan bantalnya. Jadi Pak Mukhtar itu yang membantu Pak Juju ya? Iya, ya, awalnya. Pemirsa juga ingin tahu siapa sih sosok Pak Mukhtar itu yang sudah bisa ngangkat Pak Juju. Mungkin kita saksikan PT yang berikut ini. Saya Pak Mukhtar. Saya diketemukan awalnya sama Pak Juju Higianto ini dengan keponakan saya. Dia diantar ke rumah saya. Dia sangat susah sekali. Saya kasih satu tikar, satu bantal waktu itu. Ya sekarang, tadinya dia ngontrak, mungkin sekarang dia udah punya fasilitas, yaitu rumah pribadi, punya sendiri. Sama mobilnya juga sekarang dia punya gitu. Kan kalau dulu dibandingkan dulu kan susah. Saya pesan kalau memang kita nantinya udah ketemu lagi, ingat kita waktu dulu lagi susah. Ya, itu PT-nya Bapak Mukhtar tersebut tadi, kita belum tahu siapa, pas kita lihat oh kita tahu. Jadi yang nolongin nih Ustaz, yang nolongin Pak Juju dalam keadaan susah waktu itu. Terusin deh. Terus lanjutin lagi Pak Juju. Baik. Nah, setelah itu mungkin saya belajar dari kehidupan yang sudah lalu. Kenapa saya pernah jatuh? Oh, pernah bangkit tapi jatuh lagi. Ada apa ini? Suatu ketika saya sama istri saya menemukan satu kasetnya Pak Ustadz Yusuf Mansur yang judulnya kalau nggak salah Kun Fayakun ya. Kun Fayakun itu saya temukan sekitar satu tahun yang lalu saya temukan kaset itu. Saya coba, saya masukkan satu mobil itu, waktu itu saya udah bisa sewa mobil. Saya pulang ke orang tua mertua saya nyalakanlah itu. Ada beberapa cerita yang kira-kira itu menyebutkan bahwa dengan sedekah orang itu bisa terhindar dari segala masalah. Masa iya sih? Sama istri saya berdua bicara. Tapi dari itulah saya coba. Kenapa yang waktu itu kalau gak salah Malik, yang bernama Malik bisa selesaikan masalah, kenapa kita tidak? Akhirnya saya cobalah itu. Sedikit demi saya belajar sedekah. Dari sedekah itulah saya diketemukan sama orang Malaysia yang sama sekarang ini. Dia ada 4 perusahaan di Indonesia ini dan saya dikasih pekerjaan saat ini, yaitu Mr. Lim. Mr. Lim, ya. Yang menganggap saya sebagai adiknya sendiri. Iya. Mungkin saya juga ingin tahu lagi nih Pak Juju. Ya, Mr. Lim itu siapa Mr. Lim? Silakan PT-nya. Banyak tokoh di baliknya. Lim Siju. Ya, saya kena Pak Juju Subianto. Sebagai dia dulu, saya lihat dia banyak macam preman benar-benar. Akhirnya, saya sudah ngobrol, bicara-bicara, saya sudah tahu hatinya masih baik. Ternyata, saya sudah lihatlah di mata saya, dia sudah berubah banyak. Jadi, saya pun kasih dia bisnes untuk supply karyawan. Saya harap harapan adik saya makin lama makin baju. Itu sosok Malaysia banget ya. Sosok Mr. Lim. Mungkin lanjutin lagi Pak Junjo. Diketemukanlah itu kan mungkin tanpa saya sadarin itulah adalah berkat apa? Sedekah yang saya lakukan sedikit-sedikit oleh dengan istri saya. Keajaiban bukan berhenti dari situ. Setelah saya mendapatkan bisnis, bukannya langsung enak. Masalah demi masalah terus berjalan. Nah, inilah yang bersangkut dengan utang. Saya terbentur utang yang nominalnya bukan kecil lagi, 750 juta. Yang tadinya bisnis. Tapi berhubung bisnis ini tidak berhasil, kerugian saya nanggung sendiri. Saya berusaha nego kepada yang punya uang, supaya saya icil. Tapi tidak, enggak mau. Yang punya uang tidak mau. Maunya dia melakukan jalur hukum, saya dilaporkan polisi. Setelah dilaporkan polisi itulah, saya pulang ke Jawa. Ngutang sapi tetangga sama orang tua saya dapat uang 20 juta. Saya balik ke Jakarta. Tapi nominal 20 juta dengan 750 juta kan terpautnya bukan jauh lagi. Mungkin bukan ada apa-apanya. Nah, disitulah sama istri saya. Kenapa kita gak jalani seperti apa yang diucapkan Pak Ustadz Mansur? Gimana caranya? Kita sedekahin. Saya sedekahin sekitar 7 juta setengah atau 8 juta dulu ya. 7 juta. 7 juta. Oh, sedekahin? Dia lupa. Ada istrinya. Iya. Oh, ada istrinya. Ada istrinya, ada. Iya. Yang berapa? Yang kedua dan terakhir. Nah, 7 juta itulah saya sedekahkan. Yang sisanya saya buat, karena saya waktu itu juga ownership perusahaan lagi kolab. Saya dituntut utang 750 juta. Saya sedekahkan yang 7 juta. Luar satu hari saya dipanggil sama polisi. Begitu dipanggil itu, saya minta didoain orang-orang yang saya sedekahin. Kebetulan ada beberapa anak yatim dan fakir di sekitar lingkungan saya dan lingkungan mertua saya. Sedekahin. Keajaiban. Allah berkehendak lain. Yang seharusnya hari itu kalau mungkin saya tidak bersedekah, sampai saat ini saya belum keluar dari penjara. Karena tuntutnya 5 tahun saya dituntut. Sekarang beres. Alhamdulillah. Hanya proses 4 jam saya diperiksa polisi dan saya dinyatakan tidak bersalah dan dipersilahkan pulang sampai sekarang. Iya betul-betul. Terus? Itulah. Keajaiban bukan berhenti dari situ lagi. Akhirnya dengan berhasilnya saya terhadap sedekah ini, saya lakukan akhirnya, saya berpandangan selalu menganggap sepele masalah. Kenapa? Selalu bisa saya beli. Selalu saya beli dengan sedekah. Suatu hari istri saya itu sakit pendarahan itu sampai 3 minggu. Tidak berhenti-berhenti. Dokter sudah, spesialis sudah. Tapi satu malam ingat saya, kenapa sih gak kita beli aja? Maksudnya gimana? Kita sedekahin anak yatim 100 ribu. Kalau nanti sembuh. Demi Allah itu. Diucapkan maghrib jam 7 isya ya. Selesai. Gak pendarahan lagi? Gak pendarahan lagi. Sembuh ya? Sembuh total. Ya inilah keajaiban. Tapi satu hal mungkin saya akan ngasihkan. Pak Jojo bagus ngasih duit sama orang. Tapi lebih bagus lagi Pak Jojo ngomong. Pengen gak seperti saya? Gitu. Kalau pengen seperti saya, punya duit gak? Nah, kita malah tanya sama dia. Kalau punya duit bagi gue sih. Gini, kalau gak punya duit, situ sholat duha dulu yuk sama saya. Gitu. Kalau kita gara-gara nikmatnya sedekah ya, lalu kemudian kita bagiin duit kayak orang kaya banget, itu juga tidak baik juga gitu loh. Malah melahirkan orang-orang yang Pak Jojo, Ustadz Yusuf, apaan coba. Kita tuh ya menyeru sedekah negeri ini supaya negeri ini bersedekah, bukannya negeri ini jadi bangsa-bangsa yang peminta. Berkeliaran orang, bukannya dia memberi tapi minta. Tapi ngarep. Boleh gak minta? Boleh. Tapi kapan lu minta? Gitu. Boleh gak ngasih? Kudu. Tapi kapan kita yang ngasih? Kudu lihat juga. Umpama kata dia gagah. Ajarin dia. Masih kuat gak nyuci mobil? Kuat bang. Kalau kuat nyuci dulu gitu. Benar itu. Itu masih begitu. Cuci mobil. Habis cuci mobil kita kasih. Kita kasih apa? Kita kasih duit dikit. Ada orang datang ke saya, Ustaz, ini teman lama nih, teman lama. Teman yang istilahnya kalau kita nggak bagi, bakalan yang marah dah. Minjemnya 2 juta, kita bagi. Berapa coba saya bagi ketika dia minjem 2 juta? Saya bagi 20 ribu. Orang-orang bahasanya melotot, tapi saya kasih 2 sama dia. Nih, 20 ribu buat ente. Ustaz, kok aneh minjem 2 juta dikasih 20? Iya, yang 10 ribu lu sedekahin. Yang 10 ribu lu pakai buat makan sama ongkos. 10 ribu kalau ente sedekahin sekarang, nanti sampai rumah jadi 100 ribu. 100 ribu lu belah 2. Gocap lu sedekahin, 50 sedekahin. Yang 50 lu makan. 50 jadi 500. 500 belah 2 lagi. 250 ribu sedekahin, 250 ribu tahan buat makan. Jadi 2 juta setengah. Lewat. Lewat kebutuhan 2 juta jadi 2 juta setengah. Betul. Iya, emang begitu. Jadi jangan juga selalu kita penuhin akibatnya orang susah jadi makin menyal. Kita benain otak dia, kita benain hati dia, baru kemudian kita kasih duit. Kalau kita langsung kasih duit begitu saja, nanti dia tuman. Kalau tuman, yang kesel kita juga. Timbulnya gedek kayak dia. Jadi tuman itu kebiasaan. Iya. Jadi kan nonton gak betawi semua. Baik Ustaz, kita lanjut lagi nanti setelah commercial break kali ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Ya, pemirsa, masih bersama dengan kami di Nikmatnya Sedekah. Ini luar biasa sekali, kajian ya. Kita semakin hari semakin menarik peminat pemirsa untuk datang ke Masjid An-Nida. Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi apa yang tadi kepotong. Saya salut banget sama Ustaz, hitung-hitungan duitnya paten banget, cakep banget. Ketahuan banget bekas tukang utangnya dulu gitu. Silakan Ustaz. Iya, jadi kembali kepada cerita Pak Jojo itu emang benar gitu. Kita beli sama sedekah. Tapi ingat, bab kita ini belum nyampe nih. Kita punya bab, belum nyampe pemirsa ke urusan hitung-menghitung. Belum, kita masih ngomongnya di tataran tobat dulu. Ya. Cuma karena dia udah jeluan nyeplos nih, dibeli sama sedekah, kenapa dia berhasil? Emang saya bilang, bahwa sedekah itu juga pertobatan. Orang namanya orang sedekah itu nutup dosa. Jadi dengan sedekah dia, barangkali itu nutup dosa yang sholatnya bolong-bolong. Bisa jadi kan begitu, cuma nanti antum kudu benerin sholatnya ya. Baik, Mas. Sholatnya benerin. Jangan belang-belang, kalau zebra belang bagus. Ya. Kalau si itu belang jelek benar. Ya. Nih anak saya di rumah lagi nonton, nih SMS katanya. Kok kakak nggak ditegor-tegornya? Elenong aja. Ya kakak yang rajin sedekahnya, ya sholat yang rajin. Sebab orang-orang sekarang itu susah karena ninggalin sholat. Orang-orang sekarang itu susah karena ninggalin sedekah. Ya kalau kakak ini anak saya ngomong sama anak saya nih. Ya bukan sama situ, sama anak saya. Kalau anak saya ini dari awalnya sholatnya bagus, sedekahnya bagus, insya Allah hidupnya jadi pada senang. Kita-kita orang sholatnya emang gak benar, Pak, beneran. Sababia sholat kita yang gak benar itulah, kita punya hidup kelilit utang. Kalau kita meninggal dunia nih, blok! Kita nanti dihadapkan sama ular, namanya Syujaul Akro. Ini begitu kita meninggal dunia di alam kubur nih, ular datangin kita. Datang kita nih, wah, langsung. Begitu kita ngelihat tuh ular, kita nanya sama ular. Kamu siapa? Ini ular ketawa. Emang kelihatannya kayak apa? Ular nih tahu gitu. Si ular ngomongin saya ular. Ularnya itu, Bu, Pak, ada riwayat mengatakan 16 kepala, ada riwayat mengatakan 17 kepala. Kata Rasulullah, salah satu kepalanya wujudnya di dunia itu belitan utang. Ya coba lihat orang-orang yang punya utang kan kayak sesak gitu ya. Napas sesak, hati deg-deg kan, jantung kayak mau copot. Lah itu dibelit ular. Jadi buat anak saya sedang di rumah, kalau kakak sholatnya rapi, ajak adik-adik sholat, wah insya Allah. Insya Allah hidup kita pada benar, hidup kita pada lempang. Tadi kayaknya ada yang mau nanya nih, dari pemirsa ya, yang hadir ya. Boleh? Ya, jamaah silakan, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yono dari Parung, Ustaz. Oh, Parung? Iya. Mau nanya, Ustaz, kalau uang hasil ngutang, apa bisa untuk sedekah, Ustaz? Emang ini gak semua sepakat ya. Kalau kita ngutang ya, pengen dibayarin kita punya utang, gak pakai ribet, gampang caranya. Empat aja 10%. Saya gitu. Ada yang gak setuju, ya saya bilang kalau situ gak setuju, situ rugi. Orangnya cara gampang kok. Ini kita ngutang nih ya, 15 juta. Biar gampang gimana? 15 juta itu, potong aja langsung 1,5 juta. Emang secara teori, bagaimana sih Tat? Kita kan buat modal. Ya modalnya 13,5 aja, yang 1,5 lewatin. Nanti yang 1,5 ini yang nutup 15 juta. Ada yang gak sepaham? Ya biar aja, tapi dia susah. Gitu aja saya mah. Ya, jadi umpama kita bisnis nih, kita buka warung ya. Kita modalnya ngutang 10 juta. Percaya mas saya, kalau emang ada 10 juta, kurangin aja belanjaan warungnya, kurangin. 9 juta aja pakai buat dagang mah. Yang 10, yang 1 jutanya ini kita tiban buat sedekah. Ini saya bilang kita belum nyampe nih hitung-hitungan. Tapi karena ditanya, ya gue jawab dulu dah. 1 juta itulah yang akan membuat 10 juta kita punya utang itu selesai. Beneran. Saya punya teman gitu. Dia ada kredit di bank syariah. 6,5 miliar. 6,5 miliarnya turun, begitu dia turun, dia mikir. Dia kurangin volumenya. Kelihatannya sih kayak nyalahin akad. Enggak, itu bisnis juga. Cuman yang 90% bisnis sama manusia, yang 10%-nya bisnis sama Allah. Subhanallah, dia punya outlet ke-57 kalau gak salah ya. Yang nilainya itu nutupin angsuran dia, akhirnya lunas 6,5 miliar. Jadi seperti punya untung di depan dengan cara ngegeser yang 10% itu. Terus Ustadz, kalau ngutang buat sedekah boleh gak? Kita sedekah nih, ngutang. Insya Allah boleh. Kalau guru saya nyontohin begini, kita mau nangkep ayam, kita gak punya modal. Tangkep dah tuh. Kalau kita nggak jago-jago amat, ini ayam nggak ketangkap. Bagaimana caranya supaya ayam ini ketangkap? Gampang Ustaz. Kita minjem beras sejumput sama tetangga. Ya, kita aurin nih beras. Begitu nih beras kita aurin, ini ayamnya datang. Begitu ayamnya datang, kita tangkap, kita jual, gantiin berasnya. Gitu. Ya, boleh. Kita nih punya anak sakit. Kita punya anak sakit nih. Dokter keluar dari ruang operasi, dari ruang pemeriksaan, dia bilang sama kita dengan entengnya, anak saudara harus dioperasi 2 kali 24 jam. Atau malah 1 kali 24 jam. Kalau enggak, anak ente lewat. Ya enggak ada sih dokter ngomong gitu ya. Serem banget. Ada sih Ustaz, dokter Yusuf Mansur. Itu kita percaya atau tidak? Kita jadi orang tua, udah mikirin ngutang, betul kan? Buat yang begitu berani. Masa buat Allah enggak berani? Betul. Harusnya buat Allah berani. Betul. Cuman kan Allah sama kita yang baik ya. Allah bilang, jangan sampai ngutang dah. Pakai nawa itu aja. Nawa itu kita niat. Duit pertama nih Allah yang saya kantongin, itu akan saya sedekahkan. Utang janji sama Allah. Lebih baik begitu. Atau yang kedua, kita jual aset. Ya, untuk episode kita kali ini, hutang dan rentenir. Begitu rentenir mau masuk, kita palangin. Kalau kemarin saya bilang palang pakai sapu, ya barangkali terlalu kasar kali ya. Ya udah palangin pakai sedekah. Kita punya apa nih di rumah? Kita punya beras, kita punya minyak, kita punya duit bangsa 10-20, itu keluarin deh. Itu yang nyelamatin tuh rentenir gelap tuh, gak ketemu rumah kita. Padahal sehari-harinya dia datang, tapi kemudian dia bisa tidak datang. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa, yang budiman, sekali lagi saya bilang, Indonesia ini celaka. Sebab memang dia jauh dari Allah. Dia jauh dari Allah. Kalau dia dekat sama Allah, Maya, Allah nolongin kita. Masa sih Allah gak nolongin kita? Betul. Mentakan kita juga gak ditolong sama Allah, karena kitanya emang jauh. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalau sekiranya kita beriman, kita bertakwa, Allah mah tambah baik sama kita. Kita gini, kagak sholat ya hidup. Iya kan dulu namanya gak sholat kan? Dulu gak sholat. Sekarang sholat dia hidup, apalagi dia sholat. Ya. Tambah dia hidup. Insya Allah. Insya baik Ustaz, Allah. Ada penanya lagi dari umahatnya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu punya utang tapi sama saudara, Pak. Buat modal. Terus kemarin dia ICU. Kan dia bilang, kapan lu bayar utang gitu kan? Masa udah tuangin dan masalah. Terus waktu dia masuk ICU, saya jual gelang saya kasih ke dia. Gitu. Tapi dia bilang, saya gak perlu duit kok, saya dibayarin sama kantor, tapi saya masukin ke itu. Terus saya dulu gak ngerti Pak, kalau waktu saya dipinjemin bahwa sebagian mesti. Tapi saya rutin, memang saya keluarin sedekah, tapi saya perginya yang jauh-jauh Pak, bukan yang dekat-dekat. Misalnya ke pesantren, ke sekolah yang gratis, sampai di Bandung gitu Pak. Sama sampai ke Jakarta Utara, pada saya tinggal Jakarta Selatan. Sedangkan kata Bapak tadi, kita mesti di sekeliling kita. Saya punya saudara satu, memang dia susah Pak. Apakah katanya kalau zakat nggak boleh ada yang 8 pemerataan itu kan Pak. Saya bilang katanya kalau yang dekat itu sedekah, jadi mana yang benar? Iya. Pokoknya gini dah, yang benar sedekah aja udah. Ya, pokoknya jangan pakai mikir. Ini ibu nih utangnya banyak, ya kan? Utang banyak itu semuanya mesti jago. Sholat duhanya mesti jago. Sholat wajib berjamaahnya mesti jago. Sholat malamnya mesti jago. Sedekahnya juga mesti jago. Kayak tadi kan gelang. Berarti kan gelangnya sebenarnya udah ada. Kenapa gak dari sebelumnya kita keluarin gitu. Pokoknya kalau lagi punya utang mah semuanya mesti kita jalanin. Dulu gelang itu maksudnya buat anak kawin gitu Pak. Lah iya kan anak kawin belum. Kan udah gak ada. Jadi saya simen tuh kalau tiap anak kawin saya jual. Lah iya anak masih mau kawin, belum kawin. Ya udah tibanya dulu buat sedekah gitu. Ini ada pertanyaan lucu dari jamaah nih. Ustaz mau nanya, tadi Ustaz bilang tentang ular yang wujud dari utang waktu hidup. Bukan, maksudnya ini ular ini, ya, itu siloka. Wujudnya itu utang gitu ya. Ada seorang bapak berutang ke besannya, pas si bapak meninggal, besan laki-laki mau ikhlaskan, tapi besan perempuan gak mau ikhlaskan, nagih ke mantunya. Gimana Ustadz, apa sebelum mantunya itu lunasi, si bapak tetap didatengin ular? ular ini datang kalau kita sholatnya kagak benar. Ular itu namanya syujaul akhor, emang benar itu. Kita ini aja kalau meninggal dunia itu, kalau kita nggak sholat, dicemplunginnya ke neraka apa coba? Neraka sakor. Masalahka kum fi sakor. Salah satunya apa? Wa ma kunna minal musallin. Kenapa kalian ada di neraka saya? Begitu nih kata si sakor. Kenapa kalian ada di neraka sakor? Kata orang yang ada di dalam, wa ma kunna minal musallin. Dulu kita nggak sholat. Pawang ular bilang, wah kalau gitu kita nggak apa-apa, kita mau ular mah enak nih. Iya, ular di dunia, ular di sono mah. Kita nggak tahu cuma ceritanya. Ya, jadi kembali kepada soal kita ya, utang amaran tenir. Pertama kita tobat. Biar bagaimana emang kita salah. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kita yang makan riba yang berlipat-lipat. Udah tahu orang itu ngomong ada bunganya ya 5%, 10%. Tinggal dong. Dimakan juga. Dan yang penting gue selamat dari angsuran dia. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Bukan, gali lubang tutup empang. Iya tutup empang. Kalau lubang tutup lubang namanya masih sejenis. Masih sama. Ini tutup lubang. Gali empang. Jangan deh, banyakin tobat, banyakin istighfar. Jagoan di tahajud, jagoan di duha, jagoan di baca Quran. Insya Allah, utang udah waktunya lunas, Allah akan lunasi. Lihat muka dia udah seger kan? Udah seger. Insya Allah. Iya. Kita bisa kayak dia, ya kan? Amin. Tapi utama jangan... masih punya Ustaz, tapi usahanya lagi jalan. Amin. Yang penting jangan sombong. Ya. Insya Allah. Semua bukan karena ibadah kita, tapi ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala bikin kita hidup jadi lempeng. Amin. Baik Ustaz, terima kasih atas kajiannya, pemirsa yang di rumah, bahwa satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud nyatakan orang yang memakan riba dan yang diberi makan dari hasil riba dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita semua masyarakat Indonesia khususnya terbebas dari masalah hutang dan rentenir, dan kalaupun ada kita enggak mau mengutang kepada mereka. Ustaz Yusuf Mansur, terima kasih atas wejangannya. Pak Juju, terima kasih atas kesaksiannya. Insyaallah kita jumpa lagi besok Rabu jam 5:30 sampai 6:30, tetap masih dalam kajian yang sama, berkelanjutan berepisode berikutnya. Dan bagi pemirsa yang ingin gabung dengan kami, silakan datang besok jam 5:30 sampai jam 6:30 dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan setelah ini ada acara Lintas Pagi yang akan memberikan informasi yang akurat bagi kita semua. Kami semua yang ada di sini dan kru Nikmatnya Sedekah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan maha suci hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia dan seiman sampai akhir zaman. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita bertemu kembali di Rabu yang penuh dengan cinta, kasih dan damai ini. Semoga ini mengawali hari yang sangat indah dalam hidup kita di pagi ini. Mudah-mudahan jamaah yang sedang dirundung masalah, yang sedang terlilit hutang dan segala macamnya, Allah ganti semua menjadi sebuah kebahagiaan. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI, di pagi yang sangat indah ini masih kita lanjutkan kajian kita dari Selasa yang lalu. Masih ada kaitannya dengan hutang, dan kali ini tema kita hutang dan istighfar. Yang pastinya pemirsa yang di rumah juga bisa bergabung dengan kami di Masjid An-Nida TPI, bisa datang ke sini sama-sama nanti kita sholat subuh berjamaah, atau sekiranya enggak bisa datang juga bisa ikut bergabung di line telepon 0218779000 atau di 0218779000. Yang pastinya kajian ini tetap dibimbing oleh ustaz tercinta kita, guru tersayang kita, yang ganteng and tampan. Gak ada yang nandingin dah rupanya dah. Ya. Assalamualaikum ustaz. Ya ustaz jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Bersama dengan ustaz Yusuf Mansur. Ini tema kita agak sedikit unik ustaz. Hutang dan istighfar. Ini kaitannya apa ustaz? Hutang dan istighfar ini nih. Iya, ini kan nyambung dari pembahasan yang pertama-tama dulu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi sama diri kita itu sangat terkait dengan perilaku kita. Betul-betul terkait dengan perilaku kita. Kalaulah terjadi sesuatu yang bukan kita kehendaki dan tidak berasal dari perilaku kita, itu adalah kehendak Allah. Karena terkait dengan masa lalu kita, terkait dengan perilaku kita, maka memperbanyak istighfar itu sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita ini memang kepingin hutang itu dilunasi. Tapi sebelum cerita tentang istighfar, kemarin saya dapat cerita dari salah satu sahabat saya. Ketika dia memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu rezeki buat dia, yang datang malah orang yang meminjam duit. Jadi ketika dia bilang, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, yang banyak, yang banyak begitu. Hari itu banyak-banyak yang minta sama dia. Yang satu datang minta operasi, yang satu datang minta buat orangnya di kampung, yang satu lagi datang buat sekolah. Kalau kayak begini gimana tuh? Kan mintanya minta rezeki. Ternyata yang datang malah seperti ini. Nah, kalau pemirsa mendapati situasi seperti ini, yang pertama, yang kemarin kita bahas, tidak harus selalu kita bagi. Kita jangan buru-buru memberi. Kita pikirin. Pertama, orang ini orang yang gampang minta apa tidak? Ada juga orang yang datang karena emang dia pengennya minta melulu. Yang kayak begini kita kasih pengajaran. Tapi kalau yang datangnya emang kita punya hati merasa dia gak bohong, dia ada rasa kepentingan emang benar, membagi itu lebih utama. Lihat juga duitnya. Kalau duitnya ada, kita bagi. Kalau duitnya gak ada, kita janjiin. Kenapa? Karena yang datang ini adalah umpan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pengen mancing rezeki. Umpannya kudu ada. Nah, umpannya ini dikasih sama Allah. Kalau bola masuk ini, ya. Bola masuk ini kita olah, insyaallah gol gitu, ya. Bar ini kita prolog dulu. Iya. Sebelum jadi rezeki itu kayak berikut. Ikan Ustaz ya. Kudu kita pancing dulu ya. Kayak ikan. Lemakin gede ikannya, gede juga pancingannya. Ini alhamdulillah Ustaz yang datang di sini jemaah kita luar biasa. Dari berbagai macam pelosok di wilayah Indonesia. Ada dari Polewali, ada juga dari teman-teman Cikarang juga, Ibu Pondok Gede, ada Kelapa Gading, pokoknya se-Indonesia dah. Jadi pemirsa yang masih mau gabung, insyaallah cuma Papua doang nih belum nongol nih. Insyaallah gabung bersama dengan kami di Masjid An-Nida. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita setelah ini. Komersial break berikut ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik, jumpa lagi dalam kajian kita hutang dan istighfar. Ini mukanya kayaknya sendu-sendu banget ini. Insya Allah pokoknya denger ini bebas semua hutang. Dia ngomongin, amin kencang banget nih kalau hutang. Ustaz, ngomong tadi masalah pancingan nih Ustaz nih ya. Ini kita bikin semangat nih Ustaz. Subuh kayak begini kalau kita layu pada sendu semua matanya. Ngomong masalah pancingan, kalau kita mau dapat paus, gak mungkin umpannya itu cacing gitu kan. Nah kalau kita mau datangin rezeki yang banyak, pancingannya kudu gede. Apakah betul Ustaz, istighfar salah satu pancingan supaya utang kita bebas semua Ustaz? Iya, kalau istighfar dijalanin tapi duitnya gak mau dikeluarin gak laku juga. Iya, yes. Kalau saya sih tetap lah, sedekah itu tetap lah. Bahwa istighfar itu ya dikerjakan iya. Tapi kalau istighfar dikerjakan, kita duit kita tahan terus ya gak bisa juga. Baik, saya akan ngajak pemirsa semua melihat satu ayat di dalam surah Hud. Ayat ini sudah memotivasi saya bahwa kekuatan saya akan bertambah kalau saya beristighfar. Ayat ini dulu ketika saya lagi susah, ini menjadi satu motivasi ke dalam diri saya bahwa insya Allah lah, kalau kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan kasih jalan keluar buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan turunkan dari langit itu hujan yang deras sekali. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kemudian kalian akan ditambah kekuatan demi kekuatan. Saya buka lagi Quran, ada di dalam surah Nuh. Hampir sama nih, hampir satu nafas. Faqultu astaghfiru rabbakum. Kata Nabiullah Nuh, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Kenapa kita harus beristighfar kepada Tuhan kita? Karena emang kita ini dosanya banyak sekali. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunin tuh hujan yang deras dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan banyakin kita harta, Allah akan banyakin kita anak keturunan, Allah bikin kita nanti surga. Surganya buat orang yang punya utang itu lunas utangnya. Insyaallah. Baik Ustaz, sebelum Ustaz bicara tentang surga buat kita semua, mungkin kita sholat subuh berjamaah dulu. Siap. Semua jamaahnya di sini sudah dalam keadaan wudu dan kita sholat. Dan pemirsa, mungkin setelah sholat subuh ingin gabung dengan kami, silakan ditunggu sampai jam 5:30. Kita laksanakan sholat subuh dan tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita setelah kita melakukan ibadah sholat subuh tadi, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa, nanti bisa telpon atau bergabung dengan kami di 0218779000 atau di 0218779000. Kita lanjutkan kembali, Ustaz, silakan. Ya, ini ada SMS masuk barusan. Dari 08111131. Assalamualaikum Ustadz, menurut saya apapun alasannya, siapapun dia yang datang minta bantuan, tetap saya berikan, meski sebesar kemampuan yang saya miliki saat itu. Termasuk cincin satu-satunya yang saya pakai. Saya takut yang datang itu pancingan dari Allah. Alhamdulillah sampai saat ini saya selalu berkah. Anak-anak sehat dan pendidikannya bagus. Mudah dapat kerja tanpa melamar, padahal saya tidak kaya raya. Jadi jangan pernah hitung-hitungan masalah sedekah. Alhamdulillah, kalau kita bersedekah tetap aja barokah ada di kita. Sekali lagi saya bilang, bahwa acara nikmatnya sedekah, termasuk ajaiban sedekah yang dulu, bukan untuk melahirkan peminta. Ini kudu diingat. Bukan melahirkan peluang untuk orang-orang meminta, lalu menjadikan kita bantalan. Udah rajin sedekah, ini kita kudu. Enggak begitu. Mendidik orang-orang yang miskin untuk kemudian diberubah menjadi kaya dengan jalan bersedekah, itu lebih penting daripada memberikan dia. Paham? Ada orang datang ke kita, bahwa kalau ada orang kemudian datang dan kita memberi, kemudian kita merasakan fadilahnya, loh ini jangan disangsikan lagi. Udah subhanallah benar. Dan kalau kita pun takut yang datang ini adalah pancingan dari Allah, kemudian lantaran itu kita memberikan, oh juga silakan. Tapi maksud saya, tidak begitu gampang memberi juga adalah sesuatu yang harus kita pegang juga. Kalau orang-orang itu kemudian kita suapin terus, saya tidak setuju tuh kita kemudian kumpulin kampung, kita bagi duit. Bulan depan kumpulin kampung, bagi duit. Bulan depan kumpulin kampung, bagi duit. Kayaknya enggak gitu deh. Bersedekah tuh tidak menjadikan kita royal yang seperti itu. Lebih baik kalau kita punya duit, kita bikin pasar. Orang suruh dagang di situ. Ada orang datang nih. Coba, perhatikan. Ada orang datang. Ustaz saya harus bayar kontrakan. Kalau saya gak bayar kontrakan, saya diusir. Oke. Biasa kan kalau kayak gitu masih ada waktu, tak? Saya kemudian katakan sama dia. Benar gak kalau gak dibayar sekarang, kamu diusir? Benar, Ustaz. Subhanallah, Ustaz. Orang berapa-apa? Gini. Percaya gak kalau sholat hajat akan mengubah hati seseorang? Gak bisa, kok harus bayar. Udah. Kalau kayak gini saya tinggal tuh. Enggak, gue mah gak bakal bantu orang yang hatinya begini. Biasanya saya ngasih tahu dulu. Sholat hajat deh. Ninter nih dikit lagi asar nih. Situ coba jalan ke masjid. Bawa anak situ yang paling gede. Sholat asar berjamaah. Situ berdoa sama Allah. Ya Allah, habis maghrib saya mau datang ke orangnya meminta waktu. Nah, kemudian kalau emang dia hatinya kuat, hatinya tidak lemah, dia pasti akan bismillah Ustaz, Ustaz doakan ya. Tapi kalau hatinya lemah, enggak bisa Ustaz. Salat gampang deh, tapi tolongin saya. Yang kayak begini asli saya tinggal. Yang kayak begini nih asli saya tinggal. Wah, saya sih enggak peduli di kampung saya. Ustaz pun enggak peduli. Dan orang di kampung saya paham. Tidak semua orang datang saya kasih duit. Lah itu pun juga sedekah. Memberikan orang pemahaman bahwa kalau Anda salat meminta pada Allah berdoa dengan sepenuh hati, hati itu punya Allah. Nah ketika dia melakukan sholat asar berjamaah, lalu dia dengan anaknya memohon, ya Allah, hari ini hari terakhir buat saya. Tapi kata si ustaz, hari terakhir itu cuma milik engkau. Gak ada yang punya hari terakhir itu. Ya Allah, tolong deh, saya habis asar ini, atau habis maghrib ini mau ngadep sama yang punya kontrakan. Sebelum saya ngadap sama punya kontrakan, si ustaz nyuruh saya ngadap sama engkau dulu ya Allah. Kontrakan sih, bisa pakai duit, bisa pakai apa bayarnya. Bismillah dah. Selesai dah.